Seekor kucing membawa bangkai tikus. Meong, meong katanya. Ayam dimakan, elang, tikus dimakan, kucing. Maka lahirlah perang. Seekor bebek membawa bangkai cacing. Wek, wek, wek, wek katanya. Seekor cecak membawa bangkai nyamuk. Tik tak, tik tak katanya. Cacing dimakan, bebek nyamuk dimakan, cecak. Maka lahirlah hukum. Seorang kakek membawa nenek-nenek. Gumamnya girang. Seorang bapak membawa ibu-ibu. Asik katanya. Nenek dimakan, kakek, ibu dimakan, bapak. Maka lahirlah aku. Seekor kucing membawa bangkai tikus. Katanya. Ayam dimakan, elang, tikus dimakan, kucing. Maka lahirlah perang. Seekor bebek membawa bangkai cacing. Katanya. Seekor cecak membawa bangkai nyamuk. Katanya. Cacing dimakan, bebek nyamuk dimakan, cecak. Maka lahirlah hukum. Seorang kakek membawa nenek-nenek. Gumamnya girang. Seorang bapak membawa ibu-ibu. Asik katanya. Nenek dimakan, kakek, ibu dimakan, bapak. Maka lahirlah aku.